بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib sampai di kitab Ahkam Siyam. Ini masuk ke kitab yang baru setelah kita selesai membahas tentang kitab kitab apa kemarin? Zakah. Iya, kitab Zakah ya. Ya, kitab Ahkam Zakah. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Ahkam Siyam. Ini kitab tentang hukum-hukum shaum. وهو والصوم مصدران معناهما لغة الإمساك. وهو والصوم، dan dia itu dan saum itu, maksudnya dia itu kembali ke ya asyam ya. Jadi kata asyam dan kata saum ya, jadi kata asyam dan kata saum keduanya adalah bentuk masdar yang maknanya secara bahasa adalah al-imsak. Jadi makna asli daripada saum dan siam adalah imsak, menahan diri. Wa syara'an imsakun an muftirin bi niyyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-saumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Secara syariat, saum ataupun siam itu ialah menahan diri dari tidak berpuasa, ataupun menahan diri dari pembatal puasa, atau menahan diri dari berbuka. Ini niatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Jami'a naharin, penuh satu siang. Jami'a naharin, jadi menahan dari pembatal puasa dengan niat yang ditentukan penuh satu siang. Qabilin lis-saumi, yang bertepatan dengan puasa ya, atau yang memang seharusnya untuk puasa begitu ya. Jadi nahar-naharnya puasa ya. Naharin qabilin ya, siang. Jadi penuh satu siang yang memang harus puasa begitu ya, atau yang bertepatan untuk puasa. Ya, karena kan ada siang yang tidak bertepatan untuk puasa kan gitu. Jadi siang yang bertepatan untuk puasa min muslimin, dari seorang muslim. Aqilin, lagi berakal. Tahirin, lagi suci. Min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Maksudnya ini muta'alliq untuk tahir, jadi suci dari haid dan nifas. Itulah yang dimaksud dengan saum ataupun siam secara syar'. Jadi menahan diri dari pembatal puasa ataupun dari berbuka dengan niat yang ditentukan, penuh satu siang yang bertepatan untuk puasa, untuk saum ya, untuk saum itu sendiri. Min muslimin, dari seorang muslim. Aqilin, lagi berakal. Tahirin, lagi suci. Min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Nah, ini definisinya. Kemudian kata Imam Abu Syuja', wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya'a. Sementara syarat wajibnya puasa itu ada tiga macam. Jadi syarat-syarat wajibnya puasa itu terdapat tiga macam. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya'. Namun di sebahagian naskah di situ dikatakan empat macam. apa dia? Al-Islamu wal-bulughu wal-aqlu. Islam baligh dan berakal. Ya, Islam baligh dan berakal. Wal-qudratu ala shaumi. Nah, ini yang keempat yang sebahagian naskah tadi ya. Wal-qudratu ala shaumi, dan bisa berpuasa. Bisa melakukan shaum. Wa hadha huwa as-saqit fi nuskhati ats-tsalatsati. Ya, inilah yang enggak ada di naskah yang hanya mencantumkan tiga. Ya, jadi yang keempat ini, inilah yang tidak ada yang di naskah yang mencantumkan tiga. Fala yajibu shaumu ala abdadi dzalika. Jadi kesimpulannya berarti tidak wajib shaum atas antonim dari yang kita sebutkan itu. Artinya ya tidak wajib shaum atas kafir. Tidak wajib shaum atas ghairul buluh. Tidak wajib shaum atas izalatul aql. Kan begitu. Ya. Jadi tidak wajib ya ala abdadi dzalika. Lawan ataupun antonim dari hal tersebut. Nah, kalau misalkan kita merujuk kepada yang naskah lain, yaitu yang disebutkan ada empat syaratnya, syarat yang keempatnya adalah al-qudratu ala shaum, berarti ya tidak wajib puasa atas yang ghairu qudratu ala shaum. Ya, namun yang ini saqit fi nuskhati tsalitsah. Ini tidak ada di naskah yang mencantumkan tiga syarat saja. Ya, syarat yang keempat ini. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Sementara fardu shaum itu ada empat macam. Ya, kalau yang di atas tadi kita membicarakan tentang syarat wajibnya shaum, adapun fardunya shaum apa saja yang harus kita lakukan tatkala berpuasa? Jadi fardunya shaum itu ada empat macam. Arba'atu asya'a. Ahaduha an-niyyah. Fardu yang pertama, fardu puasa yang pertama ataupun fardu shaum yang pertama adalah an-niyyah, berniat. Ini fardu. Jadi bagi yang hendak berpuasa, maka fardu yang mesti dia tunaikan untuk puasa ataupun dalam perilaku puasa itu adalah an-niyyah, berniat. Ini wajib. Jadi enggak bisa enggak. Ya kalau misalkan tidak ada niat, ya berarti tidak berpuasa, karena ini fardunya shaum. Bil qalbi, ya tentunya sebagaimana yang kita pahami selama ini bahwa niyyah mahalluha al qalb. Fa in kana shaum fardan ka ramadhana aw ka nadhrin. Ya, jika memang shaumnya tersebut adalah shaum fardu. Ya, jadi berarti mafhum yang bisa kita ambil kalau shaumnya bukan shaum fardu, berarti niatnya tidak fardu begitu ya. Karena di sini dikatakan fa in kana shaumu fardan ka ramadhan, seperti shaum Ramadan yang memang fardu, ataupun ka nadhrin, shaum nazar yang memang ini merupakan shaum fardu ya, sebab wajib ditunaikan. Fala budda min iqa'in niyyati lailan, dan terjadinya niat ataupun melakukan niat itu mesti di malam harinya. Fala budda min iqa'in niyyah lailan. Jadi mestilah terjadinya niat tersebut pada malam harinya. Wa yajib at-ta'yin fi shaumil fardhi. Dan wajib mentakyin puasa tersebut ataupun menyebutkan jenis puasa tersebut ya, pada shaum yang fardu seperti Ramadan, maka wajib kita mentakyin bahwa puasa yang sedang kita laksanakan, yang hendak kita laksanakan adalah puasa ataupun shaum Ramadan. Jadi wajib ditakyin jika memang shaum tersebut adalah shaum fardu. Wa akmalu niyyati shaumihi ay yaqula asy-syakhsu. Adapun isi niat tersempurnanya itu adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardin ramadhani hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. ini sesempurnanya isi niat, yaitu aku berniat untuk berpuasa pada esok hari dengan menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fardu yang pertama. Ya, tadi kita katakan bahwa fardu shaum itu ada empat. Yang pertama adalah an-niyah bil qalb. Ya, dengan hati. Wa tsani al-imsaku 'anil ukuli wasyurbi. Dan yang kedua adalah al-imsaku 'anil ukuli wasyurbi. Menahan dari makan dan minum. Wa in qalla al-ma'kul wal mashrub 'inda at-ta'ammud. Walaupun yang dimakan sedikit yang dimakan dan yang diminum itu sedikit ya, kalau memang sengaja. Wa in qalla al-ma'kul wal mashrub 'inda at-ta'ammud. Walaupun yang dimakan itu ataupun yang diminum itu sedikit ya, ketika sengaja. Fa in akala nasiyan lam yuftir. Dan jika dia makannya itu karena lupa, niscaya tidak batal. Au jahilan, atau dia makannya karena enggak tahu, lam yuftir, juga tidak batal. Tapi dengan ketentuan ya, untuk yang jahilan ya, fa in akala jahilan, kalau dia makannya karena enggak tahu, ini enggak batal. Tapi dengan ketentuan in kana qariba ahdin bil islami ya, kalau memang dia itu baru-baru aja di Islam. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama'i, atau Islamnya udah lama, hanya saja dia tidak dekat ataupun jauh dari orang yang berilmu. Jauh ya. Bukan dia enggak mau belajar, lain babnya kalau enggak mau belajar ya, ini jauh. Dia mau belajar tapi memang ulama enggak ada di situ. Ya, posisi ulama jauh dari darinya. Wa illa afar, kalau keadaannya tidak demikian, maka batal. Jadi kalau dia enggak tahu itu karena enggak belajar, batal. Nah, demikian. Ini yang kedua, al-imsaku 'anil ukul wasyurb. Jadi fardu yang kedua daripada shaum adalah menahan dari makan dan minum. Wa tsalits, dan fardu yang ketiga, al-jima'u. Al-jima'u. Ya, jima' lah ya. Itu memang udah bahasa Indonesia juga ya. Amidan. Dalam keadaan sengaja. Ya, al-jima'u amidan. Berjima' dalam keadaan sengaja. Wa ammal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Adapun kalau misalkan jima'nya lupa, ya Bu. Iya. Ya, ini berjima' karena lupa. Maka kata beliau di sini fakal akli nasiyan, ya sebagaimana lupa karena makan karena lupa. Jadi kalau dia berjima karena lupa, maka sebagaimana makan karena lupa. Ya, di atas tadi dikatakan makan karena lupa lam yuftir, tidak batal. Jadi kalau kita berjima karena lupa, ya enggak batal. Ada mungkin. Ya, karena di sini dikatakan wa tsalits al-jima'u amidan. Yang ketiga adalah al-jima'u amidan, sengaja. Nah, demikian. Hebat juga pelupanya nih ya. Ya, tapi mungkin barangkali ada, karena akan ada terjadi ya. Udah jadi. Iya. Oh, udah jadi. Udah ada ya, Pak. Heh. Malam satu keluarga malam. Lupa dia gitu. Maka tahu baru kenal Islam tapi lupa. Oh, itulah berarti kan tingkat tinggi daya lupanya. Wallahu a'lam. Tapi mungkin bisa jadi terjadi ya, seperti kata Pak Usman sudah ada bahkan ya. Ya bisa jadi memang tingkat tinggi ya tingkat lupanya ya. Tapi memang ada sih ya. Soalnya ada juga orang yang pernah lupa ya, sekitar setengah jam dia makan lupa kalau dia puasa. Kan gitu ya. Ya mungkin ya. Karena kebiasaan yang dia biasakan setiap hari ya. Kalau karena jima ini kan saya nggak mungkin tiap hari. Oh iya, belum tahu dia. Belum tahu dia. Iya. Baru saja. Masya Allah. Nah, jadi ya saya pikir itu kemungkinan sekali terjadi ya. Wallahualam. Namun beginilah hukumnya ya. Wa ammal jimalu nasiyan fakal akli nasiyan. Ya, maka statusnya sama. Warabi' ta'ammudul qai'i. Dan fardu yang keempat ya, bagi saum ataupun bagi siam adalah ta'ammudul qai'i. Apa namanya tuh? Iya, bersengaja, ya bersengaja muntah ya. Kalau ghalabahul qai'u, kalau misalkan muntah menguasai dirinya, fala yabtulu shaumu, maka puasanya tidak batal. Jadi kalau misalkan muntah itu justru yang menguasainya, bukan dia yang bersengaja mau muntah, tapi justru muntah yang menguasai dirinya. Iya, tak terelakkan, benar. Ya, muntah itu yang apa namanya udah ditahan-tahan, tapi muntah itu yang menguasai dirinya malahan, bukan dirinya yang menguasai muntah. Namun muntahlah yang menguasai dirinya, fala yabtulu shaumu. Nah, demikian. Jadi yang keempat adalah ta'ammudul qai', yakni bersengaja muntah. Maka ini membatalkan apa namanya? Membatalkan puasa ya. Tapi kalau misalkan termuntah atau mungkin tak dapat ditahan, ya maka fala yabtulu shaumu. Puasanya tidak batal. Walladhi yufturu bihi shaimu asharatu asya'a. Dan yang membatalkan orang yang berpuasa itu ada 10 macam pula. Ya. Dan yang membatalkan orang yang berpuasa itu ya, ada 10 macam. Atau orang yang berpuasa batal ya, karenanya ada 10 macam. Ahaduha wa thaniha ma wasala 'andan ila al-jawfi al-munfatihi aw ghairi al-munfatihi kal wusul min ma'mumatin ila ar-ra'si. Yang pertama sekaligus yang keduanya ya, karena kan tadi kita katakan orang berpuasa itu dinyatakan berbuka sebab 10 hal. Yang pertama dan yang kedua sekaligus kedua ya, yang pertama sekaligus yang kedua adalah ma wasala 'andan ilal jawfi, sesuatu yang dia masukkan ya, sesuatu yang dia masukkan secara sengaja ke jauf, ke rongga, ke lubang. Ya. Al-munfatih, rongga yang memang ada. Al-ghairil munfatih, atau rongga yang tidak ada, maksudnya yang dibuat lah, yang tidak terbuka. Jadi rongga yang terbuka, maksudnya rongga yang normal, atau rongga yang tidak normal. Al-ghairil munfatih. Jadi sesuatu yang kita masukkan atau yang kita sampaikan, mawasalah atau sesuatu yang masuk secara sengaja ilal jauh, kepada apa namanya, kepada rongga ataupun loba, ya rongga lah lebih tepatnya, ilal jaufi, kepada rongga al-munfatih yang normal, al-ghairil munfatih ataupun yang tidak normal, yang terbuka ataupun yang tidak terbuka. Kal wusuli min ma'mumatin ilal ra'si, seperti nyampe nya sesuatu itu dari luka yang ada di kepala, min ma'mumatin ila ra'si, ya dari luka yang ada di kepala, yaitu contohnya ya, kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, seperti nyampe nya sesuatu itu dari penyebab luka yang ada di kepala. Nah, maka ini membatalkan orang yang shaim. Ya di kepalanya ada apa namanya? Ada jauf ghairul munfatih, yaitu kan masuk kategori jauf ghairul ghairul munfatih. Nah, kemudian masuk sesuatu dari situ. Ya, masuk sesuatu dari situ maka ya iftir. Dia terhitung berbuka ataupun terhitung batal si shaim tersebut. Enggak, pokoknya al-munfatih atau ghairul munfatih. Ya, al-jawful munfatih atau awil jawf ghairul munfatih. Jadi jawf yang terbuka ya seperti mulut atau apa namanya? Atau dubur, ya pokoknya lubang-lubang jawf-jawf yang terbuka lah. Atau ghairul munfatih. Termasuklah, itu kan terbuka ya, al-munfatih ya. Al-jawful munfatih atau ghairul munfatih, atau yang tidak terbuka. Ya, yang tidak terbuka maksudnya yang dia tidak normal jawfnya. Ya misalkan seperti contohnya min ma'mumatin ila ra'si. Nah, demikian. Jadi ya kalau air masuk dari hidung, ya sudah. Air kita masukkan dari telinga, ya sudah. Oh, itu kan tidak nyampe ke jauf ya. Kan begitu, tidak masuk ke jauf, nah demikian. Ya, wallahu a'lam. Jadi ya apa-apa yang nyampe kepada jauf. Ya, terkait definisi jauf ini pun terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama ya, sampai mana batasan definisi untuk jauf itu sendiri. Ya, namun kita tidak kita bahas secara mendalam ya, insyaallah nanti pada tempatnya. Wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Pokoknya begini. Untuk yang pertama dan yang kedua ini yaitu adalah imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Seorang shaim ya, seorang yang shaum ataupun seorang yang siam itu menahan dari sampainya zat ya, sampainya benda kepada yang namanya kepada sesuatu yang dinamakan dengan jauf. Jadi dia harus menjaga diri ya, insaku shaim. Jadi seorang yang berpuasa itu, seorang yang shaum itu mesti menjaga diri dari nyampainya suatu benda ain ataupun nyampainya suatu zat ya, entah itu guli atau makan kaca atau apapun lah itu kan, ilana yusamma jaufan. Yeah. Kepada sesuatu yang namanya jauf. Nah demikian. Jadi kalau nyampai kepada jauf, maka ya yuftir, terhitung berbuka ataupun batal. Itulah kesimpulannya. Jadi wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Ini yang pertama. Ya, ini kesimpulan yang pertama dan yang kedua ya. Yang pertama sekaligus yang kedua. Kesimpulannya adalah imsaku shaim ya, seorang shaim itu menahan menjaga an wusuli dari nyampainya ainin suatu benda ataupun suatu zat ila ma yusamma jaufan kepada yang apa namanya kepada yang dinamakan dengan jauf. Zat benda dan sesuatu ya pokoknya ain. Ya, ainun apapun itu mau guli mau kaca ya mau nasi kan ya. Baik. Kalau konteks mata. Oh bukan, maksudnya ain di sini benda ya. Demikian. Nah ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi ada 10. Wa tsalits al-huqnatu min ahadis sabilaini. Dan yang ketiga adalah al-huqna. Penginjekan. Penginjekan apa injek? Injek. Oh, ah, suntik ya. Ya, penyuntikan ataupun penginjekan, pemasukan gitu ya. Min ahadis sabilain. Ya, di antara dua jalan. Jadi penginjeksian gitu ya. Penginjeksian dari salah satu sabilain, dua jalan. Yang dimaksudkan di sini adalah wa hiya dawa'un yuhqanu bihi al-maridu fi qubulin aw duburin. Yani penginjeksian obat untuk orang yang sakit di kubulnya ataupun di duburnya, ya, di kubulnya ataupun di duburnya. al-mu'abbar anhuma, yang mana al-mu'abbar anhuma fil matni bisabilain, yang mana kubul dan dubur ini itu diibarahkan ya, oleh matan dengan ungkapan sabil, ya sabilain, dengan ungkapan sabilain ini, dua jalan. Jadi kubul dan dubur itu diibarahkan dengan dua jalan oleh sahibul matan. Nah ini yang ketiga. Jadi suntik juga apa namanya itu yufir, ya, membatalkan puasa. Warabi' al-qai'u 'amdan, dan yang keempat adalah muntah secara sengaja. Fa in lam yata'ammadhu, ya, fa in lam yata'ammadhu lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Dan kalau memang dia tidak sengaja, justru muntahnya yang menguasai dirinya, maka dia, maka puasanya tidak batal sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wal khamis, dan yang kelima, al-waqa'u 'andan fil farji. Waqa' sama dengan jima, ya. Ya, jadi al-waqa'u 'andan fil farji. Ya, memasukkan secara sengaja, ya, ke dalam faraj. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasian kama sabaqa. Dan tidak dinyatakan berbuka, ya, orang yang berpuasa itu jika berjima karena lupa, sebagaimana yang sebelumnya kita sebutin. Wasadis al-inzalu wa huwa khurujul mani an mubasharatin bila jima'in. Dan yang keenam adalah inzal, kalau bahasa Indonesianya ya turun, ya. Tapi kalau di kita biasanya bahasa kita bilangkannya nembak gitu, ya. Mencret, ya. Baik. Ya, kalau turun lucu, ya. Maksudnya di sini enggak dikenal turun, ya. Kalau di sana istilahnya inzal, ya, turun. Tapi kalau kita istilahnya nembak, ya. Oh iya, benar-benar bagus. Iya. Masyaallah. Iya, bahasa apa namanya itu? Bahasa intelektualnya, ya, klimaksnya. Jadi wasadis al-inzal. Kalau klimaks itu pasti keluar. Belum tentu, kan? Iya, belum tentu. Jadi enggak bisa juga dibilang klimaks. Pokoknya nembak, ya. Itu iya, lain dia soalnya. Iya, kan, belum tentu, kan? Iya. Ejakulasi. Oh, ejakulasi, ya. Ah, itu baru benar, ya, ejakulasi, ya. Iya, betul. Ejakulasi, ya, benar, ya. Masyaallah. Nah, jadi al-inzalu, ejakulasi. Apa itu ejakulasi? Ya, apa itu inzal? Khurujul mani. Ya, keluarnya mani. An mubasharatin. Dari mubasharah. Dari ya, dari mubasharah. Dari pertemuan, dari, tapi pertemuan bila jima'in. Jadi mubasharah, an mubasharatin, yang keluarnya mani itu yang karena mubasharah, tapi mubasharah yang bukan yang berupa jima. Ya, karena jima juga bagian daripada mubasharah. Nah, selain daripada itu. Iya, iya, ini yang ringannya gitu, ya. Baik, ya, bila jima'in. Hah? Ah, ngelus-ngelus, ya. Ngelus-ngelus. Muharraman kan ka ikhrajihi biyadih, aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zawjatih. Baik an mubasharahnya itu, ya, baik mubasharahnya itu bersifat haram, seperti dia mengeluarkannya dengan tangannya sendiri. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'iyah, masturbasi haram berarti, ya. Aw ghairu muharramin, atau keluarnya mani itu karena apa? Karena mubasharahnya itu tidak terkategori haram, seperti ya apa namanya, dikeluarkan oleh tangan istrinya. Ya. Ka ikhrajihi biyadihi biyadi zaujatihi. Ya, seperti dikeluarkan oleh tangan istrinya. Nah, ini ghairu muharram. Au jariyatihi, atau dikeluarkan oleh tangan budaknya, ya, jariahnya. Hah? Enggak lah, memang. Oh, untuk di sini, ya, di buku ini, ya, sepertinya baru kali ini dia menggunakan kata jariah, ya. Iya. Budak perempuan. Ya kalau ini khusus budak perempuan ya. Ya, ya karena nggak mungkin. Nah jadi ini ghairu muharram ya. Kaikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا افطار به جزما. Dan dengan adanya kata-kata mubasyarah dari musannif ya, karena musannif bilang al-inzalu an mubasyaratin ya, maka ini mengecualikan ya, jadi kata ungkapan mubasyarah itu mengecualikan dari keluarnya mani bukan karena mubasyarah seperti bil-ihtilam, sebab ihtilam, sebab apa namanya itu mimpi ya, fala iftara bihi jazman ya, secara pasti ini enggak tidak batal ya, secara pasti ini tidak batal yang keluarnya itu bukan karena mubasyarah, ini seperti bil ihtilam, sebab mimpi, maka ini enggak batal. Wassabi'u ila akhiril asharah, dan yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, dan yang kesepuluh adalah al-haidu, an-nifasu, wal-jununu, war-riddah. Haid, nifas, gila, dan murtad. Famata tara'a syai'un minha fi asna'i shaumi abatalahu. Maka kapanpun itu terjadi, ya salah satu dari 1, 2, 3, 4 ini, ya salah satu dari keempatnya ini terjadi di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Dan dimustahabkan ataupun dianjurkan ya, di dalam berpuasa tiga hal. Ahaduha ta'jilul fitr. Yang pertamanya adalah ta'jilul fitr. Ya bukan ngasih takjil ya, tapi maksudnya di sini adalah maksudnya adalah bersegera. Ya, jadi takjil itu bersegera ya. Bukan bahan bukaan ya. Enggak tahu kenapa kok di sini bilangnya bahan bukaan itu dibilang takjil ya. Enggak ngerti juga saya. Oh itu maksudnya ya, makanya dibilang takjil ya. Oh gitu, iya iya, makanya dibilang takjil ya, supaya bisa bersegera gitu ya. Masya Allah ya benar. Takjil, takjil kan di pinggir jalan. Iya, jadi kan kita nggak perlu. Betul betul, masuk akal juga sih. Iya, berminyak nyambung. Masuk akal juga, masya Allah ya. Karena kan gitu. Iya, jadi kan ketika dapat ajal di jalan kan. Iya benar. Dia enggak perlu sampai nunggu pulang ke rumah baru bisa buka kan gitu, makanya lah iya jadi. Ini akarnya makanan. Iya ya benar benar masyaallah. Itulah kenapa akhirnya diistilahkan dengan takjil ya. Ya tapi asli makna dari kata takjil sebenarnya adalah bersegera ya, itu aslinya ya. Namun yang itu dibilang takjil karena memang itu mampu membantu kita menyegerakan berbuka ya, makanya diistilahkan dengan takjil. Gimana Pak? Ngaji fikih juga masih ngaji fikih ya. Berarti ya. Ya alim juga berarti. Masyaallah. Iya. Tapi masuk akal sih kalau memang itu alasannya ya. Masuk akal untuk dinamakan dengan takjil ya. Namanya istilah itu kan sah-sah aja ya, istilah kan. Baik. Namun yang pasti kita tahu bahwa makna asal dari kata takjil itu adalah bersegera. Jadi takjilul fitr maksudnya adalah bersegera untuk membatalkan puasa ataupun bersegera berbuka kalau bahasa kita ya. In tahaqqaqa shaimu ghurub asy-syams. Kalau memang si shaim sudah yakin terbenamnya matahari. Ya, jadi disegerain. Begitu terbenam matahari segerain buka. Ya bukan, jadi disegerain ini bukan belum terbenam matahari udah buka, bukan ya. Maksudnya in tahaqqaqa shaim ghurub asy-syams. Ya. Jadi makna takjil fitr bukan berarti kalau belum ghurub udah buka tuh dia. Kenapa takjil fitr katanya kan ya. Ya jadi ada catatannya ya, ada catatannya in tahaqqaqa shaim ghurub asy-syams. Fa in syakka, kalau dia ragu fala yu'ajjil fitr, malahan. Jadi kalau dia ragu tuh tentang benar enggak udah terbenam atau apa atau belumnya si matahari, fala yu'ajjilul fitr, maka tidak pula kita menyegerakan pembatalan puasa ataupun berbuka. wa yusannu ay yuftir ala tamrin, dan disunnahkan ketika membatalkan puasa itu dengan tamar. Wa illa tamain, dan kalau memang gak ada tamar maka pakai air ya, di dalam membatalkannya itu. Jadi pertama-tama menggunakan tamar untuk membatalkannya, kalau gak ada ya maka pakai air. Itu yang pertama ya. Jadi ta'jilul fitr ini mustahab ya. Mustahab bukan berarti wajib ya. Jadi ya kalau memang harus tertunda membuka apa namanya berbukanya ya, maka enggak berdosa ya. Karena ini hanya istihbab ya. Apa istihab ya, ataupun mustahab. Yang benar ya. Istahabba masdarnya apa? Istafala ya, istaf ini istif'al. Berarti ya benar tadi saya yang pertama ya, istihbab ya. Ya istihbab. Oke, ini hanya perkara istihbab ya. Mana tadi? Wa tsani, dan yang kedua, ta'khir suhuri. Oh, kok pernah dengar dengan memfathahkan sinnya? Yang selalu saya dengar itu dengan memfathahkan sinnya. Sahur ya. Oh, enggak kayak ini apa? Wudu dengan wadu. Maksudnya memang ada kalimat ini? Ada. Kalimat. Ya itu untuk kata wudu ya. Memang ada kata wudu, memang ada kata wadu, tapi kan enggak semuanya harus begitu ya. Ya harus ada. Kita harus kembali kepada harus samai terkait hal ini. Ya mungkin bisa kita lihat di mu'jam itu. Perbuatannya. Sahur itu apa namanya? Sahur itu makannya begitu. Sahur ya, di naskah yang lain ya. Ya enggak tahu lah ya, cuma di sini suhur atau kita pakai yang biasa kita dengar aja ya. Jadi wasani ta'khir sahuri. Dan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Ma lam yaqa fi syakkin. Ya lagi-lagi dengan catatan ma lam yaqa fi syakkin. Jadi memang mustahab ya mengakhirkan sahur itu. Jadi enggak perlu sahur di jam 1, di jam 2 kan gitu. Ya, akhirkan sahur. Ta'khirus sahur minal istihbab ya, termasuk hal-hal yang dianjurkan. Tapi dengan catatan malam yaqa fi syakkin, selama tidak ragu. Ya. Fala yu'akhkharu wala wa yahsul malam yaqa fi syakkin, dan kalau selama dia ragu, selama tidak ragu ya. Dan kalau misalkan dia ragu, fala yu'akhkhar. Ya. Maka jangan diakhirkan. Kalau memang dia ragu tentang masuknya waktu subuh ya, maka jangan diakhir-akhirkan gitu ya. Kemudian kata beliau wa yahsulus, bahkan dua kali ya. Berarti memang ada ya, memang ada kata suhur ya. Soalnya sampai dua kali ini. Wa yahsulus suhuru biqalilin biqalilil ukuli wasyurbi. Kenapa akhiri sih? Nah ini lagi-lagi bisa jadi memang ada ya, seperti kasus tadi kata apa, kasus soma yang ada masda apa, ada wazan siam, ada wazan shom kan gitu. Nah ini barang sahur ya di terjemahannya. Ya mungkin memang ada dua apa namanya, ada dua lughah ya, barangkali ada sahur ada suhur. Sallallahu. Begitu juga dengan ukul ya, mungkin ada akal ada ukul. Sahur ini waktunya itu diakhirkan. Suhur itu perbuatannya. Kalau sahur itu apanya? Waktunya itu diakhirkan. Sahur. Kalau makannya suhur, sahur apa? Terbalik. Sahurnya itu waktunya. Dari suhurnya itu waktunya, sahur itu amalannya. Atau dibalik. Kenapa seperti wudu dengan waktu? Wudu ternyata perbuatannya waktu ya. Tempatnya betul ya, ini nggak bisa kira gitu, nggak tahu, perlu kita lihat mereka lah ya, maksudnya perlu kita lihat keterangan dari mereka, karena emang terkait wazan ini nggak bisa teba-teba juga, maksudnya nggak bisa dikias-kiaskan dengan yang lainnya gitu. Wallahu a'lam, nanti coba kita cari ya, atau memang baik sahur ataupun suhur ya, memang bisa dibaca dua ya, bisa dibaca dengan keduanya. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas di sini beliau katakan wa yahsulu as-suhuru biqalilil ukuli wasyurbi. Sudah dinyatakan sahur walau sedikit yang dimakan dan yang diminum, ya. Walau sedikit yang dimakan ataupun yang diminum, sudah dikatakan sahur. Sebenarnya, Ustaz. Mulai subuh-subuh. Tidak dikatakan sahur. Kok tidak? Mulai subuh-subuh. Loh, di situ ada lanya ya? Ada. Di sini enggak ada lanya malahan. Iya, sudah ada. Mulai subuh-subuh di qalil al-aqli wa syukur. Loh. Gawat nih. Iya, di situ malah. Terjemahan enggak ada. Ah, di terjemahan enggak ada. Lain pula ya. Cuma rasanya iya ya, wala ya. Tapi ada yang kurang memang di sini, Pak. Seharusnya wala ini wala yuakhir ma lam yaqa fi syakkin wala fala yuakhir seharusnya. Jadi malam yaqa fi syakkin fala yuakhir baru yahsulu wa yahsulu as-sahuru biqalilil akli wasyurbi biqalilil ukuli wasyurbi ataupun biqalilil akli wasyurbi. Hah? Benda makanan dan minuman. Oh, sahur itu benda makanannya. Sementara suhur perilakunya. Jadi suhur itu perilakunya ya. Ta'khirus suhur berarti mengakhirkan perilaku sahur menyahur gitu ya. Ya, sahur menyahur sementara kalau sahur itu sendiri maknanya adalah makanannya gitu ya. Makanan dan minumnya untuk sahur itulah yang dinamakan dengan sahur ya. Nah, ini tinggal permasalahannya lagi cetakan punya Pak Usman ini kok bisa adalahnya ya. Tapi memang itu sangat kontradiksi ya kalau dibilang maksudnya kontradiksi kalau dikatakan kalau makannya dikit tidak dinyatakan sahur ya. Ya karena yang maklum juga di tengah-tengah kita walaupun sedikit yang dia makan atau yang dia minum ya sudah dikategori apa sudah terkategori sahur. Enggak ada alanya ya. Ya di situ punya Bang Musa juga enggak ada alanya kan? Punya Mas Musin juga enggak ada alanya. Ya padahal lain ini, lain penerbit semua kita nih. Ya itulah dia. Ya coba diperiksa lagi lah nanti ya. Ya bisa jadi salah cetak lah. Oh iya. Di apa juga di apa namanya di hasyiahnya Matan Bajuri itu juga yang cetakan Daruminhaj Haj itu juga enggak ada alanya. Ya juga enggak ada alanya ya. Karena tadi saya baru nengok, ah. Harus salah cetak nih. Ah itu enggak tahu juga. Ya perlu di tapi memang kemungkinan besarnya salah cetak, Pak. Karena enggak sangat enggak nyambung ya ataupun maksudnya kontradiksi sekali kalau dikatakan wala yahsulus suhur biqalilil ukli wasyurbi. Ya bertentangan sekali gitu ya. Karena walaupun sedikit tetap dinyatakan sahur begitu. Karena nanti minum air putih itu sahur. Iya, itulah dia. Jadi walaupun hanya minum ya ataupun hanya makan sedikit sudah dikategorikan walaupun sesuap ya sudah dikategorikan sahur. Sahurlah kamu dengan seteguk air. Iya, itulah dia. Nah, demikian. Jadi kayaknya bertentangan lah ya. Kayaknya enggak mungkin ada lainnya ya. Ya mustahil ada lainnya. Bisa jadi memang salah cetak. Nah, demikian. Jadi wa yahsulus sahuru wa yahsulus suhuru biqalilil ukuli wasyurbi. Jadi sudah dinyatakan suhur ya. Walau hanya dengan sedikit makanan ataupun minum. Wasalis tarkul hujr. Dan yang ketiga adalah meninggalkan al-hujr. Al-hujr adalah al-fahsh, kekejian. Ya, jadi meninggalkan perbuatan keji. Maksudnya? Ya, di sini dikatakan ya tarkul hujri minal karami dan al-hujr adalah al-fahsh. Al-fahsh berarti tarkul fuhshi minal karami. Ya, meninggalkan kata-kata kotor. Ya, kalau bahasa di Indonesia kata kotor ngomongnya. Iya, padahal enggak kotor ya. Makanya saya bilang tadi, Pak, padahal enggak kotor gitu. Makanya saya bilang padahal enggak kotor gitu. Cuma iya, padahal cakapnya enggak kotor ya. Aku suci lah. Iya. Kencing gitu ya, itu baru cakap kotor gitu ya. Ya, tapi maksudnya bukan begitu ya. Ya kita sama-sama paham lah apa yang dimaksud dengan kata apa cakap kotor. Nah, di sini dikatakan tarkul hujri atau yang makna daripada al-hujr adalah al-fuhsh. Ya, ini kalau di sini kita membahasakannya kotor ataupun kekejian minal kalamil fahish. Dari cakap kotor gitu. Gitu lagi ya, dari cakap kotor. Fayasunu sha'imu lisanahu anil kadhibi. Ya, fayasunu sianah, apa? Sianah, terjaga ya. Maka orang yang berpuasa as-sha'im itu menjaga lidahnya daripada berbohong. Ya, karena ini diantara al-kalamul fahish. Ya, berbohong termasuk minal kalamil fahish. Jadi hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga lidahnya dari berbohong. Ya, ini mustahab. Ya, menjaga lidahnya dari berbohong. Wal ghibah. Wal ghibah. Ya, apa namanya? Ya, ghibah. Ghibah bukan fitnah ya. Ghibah sama fitnah lainnya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan hal itu. Kasyatmi wa fa in satamahu ahadun. Apa asyatam? Mencaci ya. Iya, kasyatmi seperti mencaci. Fa in satamahu ahadun, kalau memang dia sedang mencaci, ya ada mencaci seseorang, maka mustahab untuk ditinggalkan ya, bagi orang yang berpuasa. Orang yang mencaci ya. Oh iya. Afwan ya. Jadi wa nahwi dzalik kasyatmi, dan yang semisal dengan kadzib dan ghibah ya, juga dianjurkan untuk ditinggalkan. Dan yang semisal dengan itu contohnya adalah asyatam, cacian. Nah, kemudian fa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw thalathan inni shaim. Ya. Dan jika ada seseorang yang mencaci dirinya, maka kita enggak perlu membalasnya, cukup katakan ya, sebanyak dua kali ataupun tiga kali, inni shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Jadi cukup katakan aku adalah orang yang lagi puasa ataupun lagi shaum. Imma bi lisanihi, baik itu dia ucapkan dengan lisannya, lidahnya, kama qalahun Nawawi fil Adhkar, sebagaimana yang di apa namanya dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Adhkar, au bi qalbihi, ataupun dia lakukan itu ya, ketika ada orang mencacinya dia lakukan tadi, yaitu aku lagi berpuasa, di dalam hatinya. Jadi imma bi lisanihi au bi qalbihi ya, bi lisanihi, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bi qalbihi kama naqalahu Ar-Rafi'i, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ar-Rafi'i ya, kalau tidak di dalam hatinya, anil a'immah ya, dari para imam ya, maksudnya imam mazhab, waqtasar 'alaihi ya, dan bahkan mereka mencukupkan dengan ya di dalam hati aja begitu ya, waqtasar 'alaihi. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin ya, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Jam berapa? Masih dapat enggak dilanjutin? Panjang. Iya, panjang soalnya. Jam berapa udah? Kurang 10 kurang? 14 ya. Ini sampai mana nih? Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Panjang ini ya, kalau ini panjang ini sampai habis ini. Enggak sampai habis sih sebenarnya. Sampai di gimana, kita lanjutin atau gimana? Tanya jawab aja. Tanya jawab aja ya. Iyalah. Nah, kalau begitu kita cukup dulu sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.